Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Abdullah bin Saleh al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qawluhu wa kadha ithnani wa ithnatani mutlaqan. Perkataan beliau bin Hisham, dan demikian pula ithnani, kata ithnani dan ithnatani secara mutlaq. Maksudnya dia di-i'rab seperti musanna secara mutlak. Wa in rukiba, walaupun keduanya dirangkai. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh hafizallah, dzakara tsalitsa wa rabi'a mimma yalhaqu bil musanna. Ibnu Hisham menyebutkan kata kedua dan kata ketiga dan keempat dari kata-kata yang digabungkan dengan isim musanna, yang mulhaq dengan isim musanna. Wa huma ithnani wa ithnatani. Dua kata itu adalah ithnani dan ithnatani. Fa yu'rabani i'rabal musanna mutlaqan. Maka dua kata ini di'irab seperti isim musanna secara mutlak. Ai bila syartin, maksudnya mutlak dengan tanpa syarat. Maksudnya dia berbeda dengan kilta dan kila. Kalau kilta dan kila atau kila dan kilta, itu ada dua keadaan. Jadi syaratnya dia di-i'rab seperti i'rab isim musanna, kila dan kilta itu kalau diidhofahkan kepada isim dhamir. Nah, kalau diidhofahkan kepada isim dhahir, maka kila dan kilta di-i'rab seperti isim maksur. Nah, adapun ini ithnani dan ithnatani, maka di-i'rab dengan i'rab isim musanna secara mutlak, maksudnya tanpa syarat. Sawa'un kana mufrodaini, sama saja apakah dua kata ini dalam keadaan mufrod. Maksudnya mufrad di sini ai ghaira mudhafaini, bukan mudhaf. Jadi maksudnya mufrad bukan mudhaf di sini. Bukan maksudnya bilangan atau jumlah satu. Wa huwal ghalibu, dan ini yang kebanyakannya. Jadi kebanyakan dalam pembicaraan bahwa ithnani dan ithnatani ini dalam keadaan mufrad. Nahwu, contohnya hadara fil masjidi ithnani, telah hadir di masjid itu dua orang. Wa ra'aitu ithnaini, dan aku melihat dua orang. Wa sallamtu ala ithnaini, dan ku mengucap salam pada dua orang. Nah, fathnani, maka kata ithnani fa'ilun adalah fa'il marfu'un bil alif, marfu' dengan alif, li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia mulhaq dengan isim musanna. Ini untuk contoh yang pertama, hadara fil masjidi ithnani, dia fa'il marfu'. Kemudian untuk contoh kedua, ra'aitu ithnaini, ini berarti ithnaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil musanna. Dan untuk contoh ketiga, sallamtu ala ithnaini, ithnaini ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil musanna. Nah, ini untuk ithnani dalam keadaan mufrad. Jadi i'rab seperti i'rab isim musanna. Au kana mudhafaini, ataupun ketika keduanya dalam keadaan mudhaf, artinya sebagai mudhaf, disandarkan pada kata yang lain, pada isim dhahir ataupun isim dhamir. Nahwu, contohnya hadani ithna zaidin, ini adalah dua orangnya si Zaid. Nah, fathna, maka ithna di sini khobarun marfu'un bil alif, dia adalah khobar marfu dengan alif. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia mulhaq dengan musanna. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. wa Zaidin, dan Zaidin mudhofun ilaihi. Zaidin adalah mudhofun ilaihi. Nah, di sini ifna itu sebagai mudhof, nunnya dibuang. I'rabnya sama seperti isim mufanna. Marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Kemudian qalan malif wa kadza in kana murakkabaini. Demikian juga ketika dua kata ini dalam keadaan murakkabain, dalam keadaan dirangkai. Maksudnya ini ketika dia dalam susunan adat, susunan satu bilangan. Jadi bilangan itu ada empat macam. Ada al-adad al-mufrad, bilangan yang mufrad. Jenisnya, maksudnya dia adalah bilangan dari salasah ila asyarah, dari 3 sampai 10. Ini dikategorikan atau diistilahkan dengan bilangan mufrad. Kemudian ada al-adad al-murakkab, bilangan yang merupakan rangkaian. Ini bilangan dari ahada asyara ila tis ata asyara, dari 11 sampai 19. Ini diistilahkan dengan al-adad al-murakkab. Kemudian ada al-fadul uqudi, lafad-lafad akad. Ini maksudnya ialah bilangan isrun, salasun, arbaun, sampai tis'un, sampai 90. Jadi bilangan-bilangan seperti 20, 30, 40, 50, sampai 90. Ini diistilahkan dengan al-fadul uqud. Kemudian ada yang keempat, al-ma'tuf ala al-uqud, bilangan yang diatofkan kepada lafad-lafad uqud. Ini ialah pengatofan bilangan mufrad dan bilangan uqud. Jadi bilangan wahid ila tis'ah menjadi ma'tuf alaih dari salah satu lafad uqud, isrun, salasun, arbaun. Nah, jadi wahid wa isrun, ifnani wa isrun, salasa wa isrun, dan seterusnya. Jadi 21, 22, 23, sampai tis'atun wa tis'un, sampai 99. Ini disilahkan al-ma'tuf ala al-uqud. Nah, ini jenis-jenis adat. Nah, di sini dikatakan ifnani itu di i'rab seperti isim mufanna walaupun dia dalam keadaan murakkab. Maksudnya dia dalam keadaan sebagai adat murakkab, yaitu 12 bilangan ketika dia menjadi bagian dari kata 12, ifna asyara. Nah, ketika dia dalam susunan ini, i'rabnya sama seperti isim mutsanna. Nahwu, contohnya, hadara fil fasli ithna asyara taliban, hadir di kelas itu 12 pelajar. Waraitu ithnai asyara taliban, aku melihat 12 pelajar. Wadakhaltu ala ithnai asyara taliban, aku masuk menemui 12 pelajar. Nah, ini jumlah, ini bilangan 12. Dia masuknya ke al-adad al-murakkab. Fathna fa'ilun marfu'un bil alif, maka kata ithna adalah fa'il marfu' dengan alif. Ini contoh pertama. Hadhara fil fasli ithna asyara taliban. Ithna itu fa'il marfu' bil alif, li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia mulhaq dengan isim musanna. Wa asyara, dan kata asyaranya, mabniyun alal fathi, mabni dengan fathah, la mahalla lahu minal i'rabi, tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Kemudian untuk yang mansub, ra'aitu itsnai asyara taliban. Itsnai maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Adapun asyaranya sama dengan yang tadi. Untuk majrur, Dakhaltu ala tsnai asyara taliban. Tsnai ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil musanna. Nah, ini tentang kata itsnani dan itsnatani, yang dia adalah isim mulhaq bil musanna dan dia di'irab seperti isim musanna secara mutlak. Wallahu a'lamu bisawab.